Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lah, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allah lah, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Asy-syarh al-haditsul awwal rawahu al-Imam Ahmad kama qala al-musannif. Hadis yang pertama dari hadis Imran bin Husain diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dikatakan oleh penulis, wa rawahu aidan Abu Ya'la wal Hakim wa qala sanad wa qarrahu Dahab. Qalu huwa fi riwayat ay min haditsin akhar rawahu Ahmad. Riwayat yang lain, yakni riwayat Ahmad juga. Wa qala hadatsana Abdus Samad بن الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري والحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط وأمسك عن واحد فقال عقبة بن عامر bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sekelompok orang untuk berbaiat. Fabaya'a tis'atan wa amsaka 'an wahid. Maka 9 orang dibaiat oleh Rasulullah dan satunya tidak. Faqalu ya Rasulullah bai'ta tis'atan wa amsaka 'an hadha. Padanya jimat. Pada khalayadahu pakata aha. Kemudian masukkan tangannya dan memotong. Atau Rasulullah yang memotongnya. Fabaya'ah. Rasulullah membaiat. Waqala man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menggantung-gantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirik. Menggantung, menempel, menyelip, mengikat, macam-macam yang dilakukan oleh orang-orang dengan jimat ini, tujuannya menolak pahala atau mendatangkan kemanfaatan. Atau biasa masuk ke dalam rumah seseorang, di atas pintu masuk, di atas pintu biasanya ada raja, raja di pojok-pojok rumah. Barakallahu fiikum. La haula wa quwwata illa billah. Ini masih banyak kita jumpai di rumah-rumah kaum muslimin. Jimat-jimat dengan berbagai macam bahasa. Barakallahu fiikum. Ada yang bahasa Arabnya, bahasa Arab juga. Tapi entah apa yang ditulis. Ada juga bahasa Jawanya dengan tulisan Jawa, ada juga bahasa Makassarnya dengan tulisan Makassar, dan seterusnya. Alhasil tulisan Cina juga demikian. Macam-macam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Rawahu al-Hakim bin Ahli wa rawatuhu thiqat. Rawi-rawinya adalah orang-orang terpercaya. Qauluhu an Uqbah bin Amir sahabiyyun masyhur. Uqbah bin Amir inilah sahabi, orang sahabat Rasulullah yang masyhur, faqihun fadil, dia adalah seorang faqih yang utama, waliya imrata Misr li Muawiyah tsalatsa sinin, beliau menjadi gubernur Mesir untuk Muawiyah 3 tahun, wa mata qariban min sittin, beliau meninggal dunia menjelang umur 60 tahun. Qauluhu man ta'allaqa tamimatan Adapun ucapan Rasulullah, barang siapa yang menggantung-gantung jimat, ya, allaqaha muta'alliqan biha qalbu. Dia menggantung-gantungnya, menyelipnya, menempelnya, menyelip. Alhasil barakallahu fikum, mengikat dan menggantungkan hati padanya. Artinya dia berharap. Tidak sembarang dia gantung. Bukan perkalian anak-anak sekolah yang digantung di situ. Ya kan? Atau apalah digantung. Bukan. Kenapa bukan itu? Ya karena tidak tergantung hati padanya. Ketika dia menempel raja-raja, menempel jimat, menggantungnya. Tergantung hati padanya. Bahwa ini benda atau barang ini akan memberikan keselamatan. Atau asbab ini dia akan mendapatkan keutamaan. Dapatkan kelancaran rezeki, keharmonisan rumah tangga, dan seterusnya. Jimat itu berbagai macam bentuk. Barakallahu fikum. Termasuk diantaranya adalah benda-benda bertuah menurut mereka. Pusaka-pusaka. Atau mustika-mustika. Yang disimpan dalam rumah dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Pusaka Kris kuno yang mereka yakini bahwa ini adalah warisan turun-temurun yang memiliki kesaktian bahwa benda ini bisa mendatangkan keharmonisan rumah tangga. Kapan benda ini keluar dari rumah, maka rumah tangga akan berantakan. Atau dia meyakini bahwa benda-benda ini akan mendatangkan kelancaran rezeki. Kapan benda ini hilang, atau keluar dari rumah dicuri orang atau apa bagaimana, maka perekonomiannya akan morat marit, susah hidup. Ini syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Intinya muta'alliqan biha qalbuhu, tergantung hati padanya. Beda dengan orang yang muwahhid, orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tergantung-gantung hati dengan macam-macam. Begitu dia keluar dari rumahnya, dia langsung mengatakan bismillahi tawakkaltu alallahi wala hawla wala quwata illa billah. Ada apa-apa langsung berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah mudahkan urusan. Ya Allah lapangkan dadaku. Ya Allah limpahkan rezeki berkah untuk aku. Semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini muwahhid. Tinggal dia jalankan asbabnya sesuai dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asbab yang ma'ruf. Mubah. Barakallahu fiik. Ini muwahhid namanya. Adapun dia menggantung-gantung sesuatu, menyelip-nyelip sesuatu, mengikat-ikat sesuatu, dan dia gantung hati padanya, maka ini adalah kesyirikan. Barakallahu fiik. Ai allaqaha muta'alliqan biha qalbuhu, dia menggantungnya dalam keadaan hatinya tergantung padanya. Italabi khairin au daf'i syarr, dengan tujuan mengharapkan kebaikan dan menolak bala, menolak kejelekan-kejelekan. Supaya tidak kena ain katanya, supaya tidak kena sihir, supaya tidak kena apa, tidak kena apa. Barakallahu fiik. Supaya tidak terkena musibah. Menolak bala. Allah al-musta'an. Qala al-mundiri kharzatun kanu yu'alliqunaha. Ini dunia kharza. Kharza. Kanu yu'alliqunaha. Yani jimat-jimat dulunya yang mereka gantung. Yarona anha tadfa'u anhumul afat. Mereka melihat atau memandang bahwa dengan itu akan tertolak dari mereka kejelekan-kejelekan. Wahada jahlun wa dalalatun. Ini adalah kebodohan dan kesesatan. La mani' wala dafi' ghairullah ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa mengangkat malapetaka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Sa'adat, at-tama'im jam'u tamimah. Tama'im adalah bentuk jamak, kata jamak dari tamimah. Wahia kharazatun kanatil arabu tu'alliquha 'ala al-auladihim, Harazatun, ya jimat-jimat yang mereka, orang-orang Arab dahulu, mereka gantung-gantung, ikat-ikat di anak-anak mereka. Dan kaum muslimin yang lainnya, bukan cuma di Arab, sampai sekarang kita dapati. Ada tali yang digantung di pinggangnya, kemudian ada tas-tas kecil sebesar dua jari atau kecil lagi. Entah apa yang ada di dalamnya. Al-muhim diikat di situ. Ima warna hitam, wa ima warna merah. Tujuannya untuk menolak bala. Atau barakallahu fikum, untuk mendatangkan kebaikan. Yattaquna bihal 'ayna fi za'mihim, menurut mereka dengan benda-benda itu mereka akan terhindar dari ain. Fa'abtalahul Islam, maka Islam ini menghapuskan, bukan begitu caranya dan tidak seperti itu modelnya. Faqala Abu Sa'adat at-tamaim jam'u tamim. Qauluhu fala atammallahu lahu du'aun 'alaihi. Orang siapa yang menggantung-gantung jimat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenuhi apa yang diharapkan pada jimat. Du'aun 'alaihi. Qauluhu wa man ta'allaqa wada'atan bi fathil waw wa sukunil muhmala qala fi musnadil firdaus al wada'u syai'un yakhruju minal bahri syibhu sadaf yattaquna bihil 'ain. Wada'ah macam barakallahu fikum, tumbuhan yang ada di dasar laut yang biasa mereka ambil dan mereka ikat di pergelangan tangan mereka atau di barakallahu fikum. Al-muhim, yang dengan itu mereka berharap mereka tidak terkena ain. Wada'ah ini semacam akar bahar, kurang lebih seperti itu, yang warna hitam yang biasa yang dipakai oleh orang-orang. Dulu banyak orang pakai, ya mungkin sekarang sudah modern, tidak lagi orang pakai, orang-orang yang cuma orang-orang zaman dahulu yang pakai warna hitam. Apa namanya di sini? Apa namanya dulu, Pandi? Yang juga seorang para jawara-jawara biasa dia pakai begitu. Satu paket dengan cincin-cincin besar. Al-muhim, seperti itu modelnya. Kurang lebih. Qulu fala wada Allahu lahu ya bi takhfifid dal ay la ja'alahu fi da'atin wa sukun. Allah tidak akan pernah menjadikan mereka dalam kondisi tenang dengan barakallahu benda-benda itu. Ala musa'adat wa hadha du'aun alaihi, doa atas mereka. Yani mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan dari benda-benda itu. Qauluhu wa min riwa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ala musa'adat innama ja'alaha syirkan li'annahum aradu daf'al maqadir al-maktubati alaihim. وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. Dari mana sisi kesyirikan orang yang memasang jimat-jimat atau benda-benda yang lain untuk menolak bala dan mendatangkan kebaikan? Innama ja'alaha syirkan li'annahum aradu daf'al maqadir al-maktubati 'alaihi. Mereka pengen menolak takdir yang Allah tentukan atau tetapkan atas mereka. Satu sisi. Wa talabu daf'al adza, dan mereka mencari cara menolak bala selain dari Allah Subhanahu wa taala, padahal hanya Allah yang bisa menolak. Barakallahu. Di situ sisi kesyirikan. Dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersandar bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sakit silakan barakallahu fik berobat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda pengen terhindar dari musibah, ya lakukan masalah-masalah yang bisa Anda terhindar daripada. Barakallahu fiik. Qala al-musannib rahimahullahu taala wa li ibni abi hatim an hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-umma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktharu billahi illa wa hum musyrikun. Berkata al-musannib rahimahullahu taala wa li ibni abi hatim dari Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-umma. Hudzaifah mendapati seseorang di tangannya ada tali yang dipakai untuk menolak ummah, demam, penyakit demam. Maka tahu, kemudian beliau ini Hudzaifah memutuskannya, memotongnya dan mengatakan, membaca ayat Allah, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka kebanyakannya beriman kepada Allah dengan iman rububiyah kecuali mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid uluhiyah. Asy-Syarqala Ibnu Abi Hatim haddatsana Muhammad bin Husain Ibrahim bin Syikab qala haddatsana Yunus bin Muhammad qala haddatsana Hammad bin Salamah an Asim al-Ahwal an Urwah qala dakhala Hudzaifah ala maridin. Bahwa Hudzaifah bin Yaman menjenguk seorang yang sakit. Para'a bi'adudihi sayiran. Kemudian Hudzaifah melihat di lengan orang ini tali. Fakata'ahu au intaza'ahu. Kemudian beliau memotongnya atau menariknya. Maka'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ibn Abi Hatim huwa al-Imam Abu Muhammad Abdul Rahman ibn Abi Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi Abu Hatim Tamimi Al-Hanbali Al-Habit Sahibul Jarh wa Ta'dil ibn Abi Hatim. Dia buat tafsir, ada kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil dan juga tafsir. Wa ghairuhum ada yang lainnya dari karya tulis beliau ibn Abi Hatim. Mata sanata 27 wa 300. 320 7 Hijriah. Wa Hudzaifah wa Ibnu Yaman wasmul Yaman Husail bi muhmalataini musaggaran Husail. Barakallahu bik. Wa yuqalu Hisl bi kasrin thumma sukunin al-Absi bil muwahhada Aliful Ansar. Alif ini adalah orang yang kerjasama atau melakukan perjanjian saling membela dengan Ansar, sahabiyun jalilun minas sabiqin. Ini Hudzaifah termasuk sahabiyun jalilun minas sabiqin, termasuk orang pertama masuk Islam. Yuqalahu sahibus sir, dan beliau memiliki gelar sahibus sir, pemilik rahasia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepadanya tentang orang-orang munafikin. Abuhu aydan sahabi. Baik, ayahnya juga seorang sahabi. Mata Hudzaifah tu fi awal khilafati Ali. Meninggal dunia Hudzaifah di awal kepemerintahan Ali, sanata 36. Qauluhu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma ay al-humma. Ai wa kana al-juhal yu'allikuna at-tamaima wal khuyuta wa nahwihima lidafil humma. Orang-orang jahiliyah di masa dahulu kala, mereka menggantung jimat-jimat atau tali-tali atau yang lainnya atau gelang macam-macam untuk menolak ummah penyakit panas demam. Wa rawa Waqi' an Hudzaifah annahu dakhala ala maridin ya'uduhu. Hudzaifah masuk menjenguk seseorang alama falama sa'adudahu, kemudian Hudzaifah memegang bagian lengannya, faida fihi khaytun, ternyata di lengannya itu ada khayt, ada tali. Faqala ma hada, qala syai'un ruqiya li fihi. Kemudian dia mengatakan, ini adalah sesuatu yang telah diruqya untuk aku. Barakallahu fiik. Kalau bahasanya sekarang sudah diisi. Barakallahu fiik. Isi oleh dukun-dukun tertentu, apa ikat pinggang, tali pinggang atau cincin, ya kan? Apalagi waktu marak-marak ini cincin, barakallahu fikum. Apa namanya? Ya cincin itu. Wah, muncul banyak dukun-dukun baru. Barakallahu fiik. Oh, bapak ini cocok dengan cincin yang begini. Karena bapak ini begini-begini, cincin ini begini-begini. Ada juga yang datang ke kiai atau ulama atau apa macam-macam lah. Tat atau dukun. Mereka minta untuk diisi. Nah, isi apa? Al-muhim kata mereka diisi. Untuk kewibawaan menurut mereka. Supaya dapat kewibawaan, kemurahan rezeki, kelancaran usaha, dan seterusnya. Pada bahaya sangat. Barakallahu fiik. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin masih banyak yang seperti ini modelnya. Qala syai'un ruqiya li fihi faqata'ahu, dan diputuskan waqala law mitta wa huwa 'alaika ma sallaitu 'alaika. Kalau engkau mati dalam kondisi barang ini ada pada engkau, aku tidak akan mau menyolati. Musyrik. Wa fihi inkaru mithlu hadha fa in kana ya'taqidu annahu sabab. Wa fihi inkaru mithlu hadha. Dalam hadis ini ada pengingkaran perbuatan seperti ini, wa in kana ya'taqidu annahu sabab. Walaupun dia hanya meyakini sebagai suatu sebab. Sebagian orang masih di tahap ini. Dia mengatakan ini kan cuma sebab. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki adalah Allah, tapi itu cuma sebab. Ini namanya syirkun asgar, menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebab. Paham barakallahu fikum? Syirkun asgar, menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Barakallahu fikum. Wa in kana ya'tikum annahu sebab. Kalau ditanya, kenapa ada ini macam-macam? Nyanda itu kok cuma apa? Terampil tahan ya. Yang beri rezeki kuat Allah Subhanahu wa taala, yang melindungi Allah, yang tapi dia menjadikan ini barang sebagai apa? Sebagai sebab. Namanya syirkun asgar. Tapi kalau dia sudah yakin bahwa memang benda ini yang memberikan rezeki, benda ini yang menyelamatkan dia, benda ini yang melindungi dia, wa syirkun akbar. Kafir dia, murtad. Barakallahu fiik. Fal asbab la yajuzu minha illa ma abahahu Allah taala wa rasul. Kalau Anda mau menjadikan satu sebab sebagai satu sebab, maka itu adalah perkara yang harus sebelumnya dibolehkan oleh Allah dan Rasul. Ma ada mil i'timadi 'alaiha. Dengan catatan Anda tidak boleh bersandar padanya. Itu hanya sekedar sebab. Barakallahu fiik. Anda minum obat karena sakit yang Anda derita. Anda hanya bisa meyakini bahwa obat itu hanya sebagai sebab. Tanpa obat pun, kalau Allah menghendaki untuk Anda sembuh, Anda sembuh. Barakallahu fiik. Baik, tak boleh Anda mata-mata bersandar pada sebab itu. Dan sebab itu pun harus apa? Mujarrab. Mujarab yang sudah teruji, sudah dicoba bahwa obat ini untuk penyakit ini cocok, insya Allah cepat sembuhnya. Ini ada hubungannya memang. Barakallahu fiikum. Kalau mau diteliti, zat yang dimiliki oleh obat ini adalah ini untuk penyakit yang ini. Barakallahu fiikum. Ada hubungannya. Kalau enggak, tak boleh. Barakallahu fiikum. Ma'adam al-i'timadi 'alayha wa amma at-tamaim. Adapun tamimah, yani barakallahu bikum, jimat-jimat ini wal khuyut wal huruz wat talasim wa nahwi dhalika, jampi-jampi, kemudian yang lainnya pokoknya. Mimma yu'alliquhu al-juhal, yang digantung-gantung oleh orang dungu, bahwa syirkun yajibu inkaruhu wa izalatuhu bil qawli wal fi'li wa illam ya'dam fihi sahibuhu. Maka ini suatu kesyirik. Wajib diingkari, wajib dihilangkan dengan ucapan dan perbuatan walaupun tidak diizinkan oleh pemiliknya. Qauluhu wa ta'ala qawlahu wa ma yu'minu aktsaru billahi illa huwa musyrikun istidlalun istadalla Hudzaifah radhiyallahu anhu bil aya anna hadza syirkun. Ini dipakai oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu untuk mendalili perbuatan itu bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan. Tapi sihatul istidlali ala syirkil asgar bima anzalahullahu fi syirkil akbar. Di sini juga sahnya beristidlal berdalil dengan syirk. Dalil syirk akbar untuk perkara syirkul asgar. Barakallahu bik. Disyumulil ayah karena ayat itu ya bercerita tentang keumuman. Wadukhulihi fi musamma syirk, dan masuknya syirkul asgar itu ke penamaan syirik secara umum. Wa taqaddama ma'na hadhil ayah an Ibn Abbas wa ghairihi fi kalam Syekh Islam wa ghairihi wallahu a'lam. Wa bi hadhil athar ani sahabati ma yubayyinu kamala ilmihim bit tauhid wa ma yunafihi aw yunafi kamalahu. Asar-asar ini dari kalangan para sahabat menerangkan tentang kesempurnaan ilmu para sahabat dan kuatnya ketauhidan mereka, dan apa-apa yang kuatnya ilmu mereka tentang apa-apa yang mencoreng, mengurangi kemurnian atau kesempurnaan ketauhidan. Barakallahu fiik. Baik. Kalau orang itu masih meyakini bahwa yang memberi rezeki, yang melindungi, yang adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan ini kok cuma sebab. Maka dia masuk ke dalam syirkun asgar. Ingat, syirkun asgar itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Dikatakan syirkun asgar, syirik kecil, cuma sekedar membedakan dengan syirkun akbar. Kecil jangan pernah diremehkan. Allah qala rahimallahu taala qala al-musannif rahimallahu taala fihi masalah al-ula at-taghlidu fi lubs al-hilqati wal khayt wa lahu imal ibtidal. Pengingkaran yang tegas terhadap orang yang melakukan ini, memakai jimat, membuat gelang, mengikat tali dan yang lainnya untuk tujuan itu. Asaniya anna sahabi law mata, anna sahabi law mata wa hiya alaihi ma'af. Bahwa seorang sahabat saja, anna sahabi law mata wa hiya alaihi ma'af, ihi syahidun likalami sahabat anna syirkal asgar akbaru minal kabair. Ini syahid dan sebagai sisi pendalilan bahwa kesyirikan syirkun asgar itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Asalnya yang ketiga, annahu lam yu'dar bil jahalah, tidak ada udzur karena bodoh. Karena semuanya sudah jelas. Keterangan tentang kesyirikan itu sangat jelas. Demikian juga ketauhidan. Ar-rabi yang keempat, annaha la tanfa'u fil ajilah bal tadurru li qawli la taziduka illa wahd. Bahwa benda-benda ini, jimat-jimat ini, jampi-jampi ini, barakallahu fikum, raja-raja ini, la tampau fil ajilah, tak akan bisa memberikan kemanfaat, bal tadur, bahkan memudarat, la taziduka illa wahd. Al-khamis yang kelima, al-ingkaru bitaglidi ala manfa'ala mithla dhalik, ingkaran tegas terhadap orang yang melakukan itu. As-sadisa at-tasrihu bi anna man ta'allaka syai'an wukila ilaihi. Di sini sangat jelas keterangannya bahwa barang siapa yang menggantung sesuatu dan menggantung hatinya pada sesuatu itu, maka dia akan diserahkan pada sesuatu itu. Pada sesuatu itu. Barakallahu. Dia gantung-gantung hatinya di sini. Barakallahu. Dia menyandarkan harapannya ke situ. Bahwa barang ini akan menyelamatkan dia. Asamina anna ta'liqal khayt minal humma min dhalik. Menggantung ataupun mengikat tali di badan untuk tujuan menolak humma termasuk. At-tasi'a tilawatu hudzaifah al-ayat dalil ala anna sahabata mustadilluna bil ayat allati fi asy-syirk al-akbar ala al-asghar kama dzakar Ibn Abbas di ayat al-Baqarah. Bolehnya menjadikan dalil tentang syirkun akbar untuk mendalili larangan dan jeleknya syirkun asghar. Al-ashirah anna ta'liq ar-ra' al-wada' anil aini min dalik. Menggantung-gantung atau mengikat-ikat wada'ah. Termasuk dari perkara yang dilarang ini. Al-hadiyata asyarah. Ad-du'a ala man ta'allaka tahimatan annallaha la yukmalah. Doa kejelekan atas orang-orang yang menggantung-gantung jimat ini. Bahwa Allah tidak akan memenuhi apa yang mereka inginkan. Man ta'allaka wada'atan fala wada'allahu lahu. Demikian juga. orang yang mengikat-ikat atau memasang gelang-gelang dengan harapan bisa meredam penyakit, maka kondisinya tidak akan pernah bisa lebih ringan dari itu. Ayat syirkun ayat tarakallahu lahu barakallahu. Allah membiarkan, Allah tidak akan meringankan bebannya. Allah ini bahaya. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Apakah jimat-jimat itu diikat di orang, digantung di rumah, di kendaraan, atau hewan, terkelabik, atau mobil, mobil juga digantung-gantungin. Tempat setirnya atau di atas, di spionnya, atau di apa namanya. Ya. Barakallahu'alaikum. Ini barakallahu bikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.